Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أعنا يا ربنا على فهم القرآن والعمل به واحشرنا يوم القيامة مع زمرة أهل القرآن مع إمامهم حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Di antaranya adalah kehadiran kita di majelis tafsir ini. Semoga ini menjadi sebab kita bisa berkumpul dengan para ulama-ulama, ahli Quran, ahli tafsir, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به الله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Berbicara tentang orang-orang munafik. Diulang-ulang orang munafik, orang munafik, orang munafik, orang munafik. Dia adalah ahli neraka, dasar neraka jahannam. Dan banyak diulang karena begitu bahayanya orang-orang munafik. Dan tujuan pertama adalah agar kita tidak menjadi golongan mereka. Maka harus kita selalu tata hati kita untuk bisa jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tulus dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menguatkan keimanan. Jangan sampai hanya di lidah kita berucap tentang iman, tentang takwa, tentang cinta kepada Allah, akan tetapi hati kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk merasakannya. Orang-orang munafik mengerikan. Dan membahayakan. Di samping diri orang tersebut akan rugi, tapi dia sangat membahayakan, dan itu lebih membahayakan daripada orang-orang kafir yang nyata. Sebab kalau orang kafir yang nyata bukan munafik, sangat jelas bajunya berbeda, tempat ibadahnya berbeda. Akan tapi kalau sudah orang munafik, dia pakai lesan-lesan kaum beriman, bahkan kadang berkumpul membuat program seolah-olah programnya orang yang beriman, tapi ternyata dia adalah merusak. Merusak di dalam diri atau tubuh kaum muslimin. Dia pencuri di dalam rumah sendiri. Kalau pencuri dari luar, tidak mudah untuk tahu keadaan di dalam rumah. Dan kalau mereka masuk pun, orang di dalam rumah akan waspada dan berhati-hati. Angkat tapi pencuri yang ada di dalam rumah sendiri, dia akan lebih tahu keadaan yang punya rumah. Kapan bangun, kapan tidur, kapan pergi, kapan tiba. maka lebih berbahaya. Itulah orang-orang munafik. Dan mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'ukum, kalau mereka itu datang kepadamu waktu mereka berikrar untuk masuk Islam atau bergabung kepadamu, nih, kamu di sini adalah orang yang beriman, di dalamnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu amanna, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami beriman. Jadi mereka ya beriman, ngaku pakai KTP Islam, KTP beriman, bahkan kadang juga berurusan dengan perkumpulan kaum muslimin. Kalau zaman dulu hanya perkumpulan, belum ada ormas-ormas begitu, berkumpul dengan perkumpulan kaum muslimin, bergabung dengan kaum muslimin. Lakin qad dakhalu, mereka masuk Islam, masuk bersama komunitas kaum muslimin, bil kufri, dengan kekafiran yang tersembunyi di dalam hatinya. Wahum qad kharaju bihi, dan di saat mereka keluar dari kaum yang beriman pun, maksudnya meninggalkan mereka memang dengan kekafiran yang mereka bawa waktu masuk. Jadi memang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Iman urusan hati. Jadi tidak ada keimanan di dalam hatinya. Jadi betul dia mungkin pakai dandanan seperti dandannya orang beriman. Bahkan mungkin juga memaksakan diri untuk bisa umroh, bisa haji, agar tidak dianggap berbeda dengan kaum yang beriman. Bahkan mungkin harus membuat pondok pesantren, mungkin harus bangun masjid seperti yang terjadi pada zaman Nabi. Masjid Dirar dibangun oleh kaum munafikin dengan orang Yahudi. Orang munafik membangun masjid, bayangkan orang kafir, orang Yahudi membangun masjid, membantu pembangunan masjid bersama orang-orang munafik. Mereka memang sengaja membuat simbol-simbol yang ditampakkan, ditonjolkan, syiarkan untuk dianggap sebagai orang yang beriman, akan tapi di balik itu semua adalah kekafiran, karena mereka masuk membangun itu semua dengan kekafiran mereka, dan mereka keluar pun dengan kekafiran. Artinya mereka, kekafiran tidak pernah lepas dari mereka. Artinya kekafiran itu yulazimuhum, kekafiran itu selalu ada bersama mereka. Biarpun mereka dalam keadaan sujud, ketahuilah sujudnya pun bukan untuk kepada Allah, tapi sujudnya adalah untuk mengelabui kaum beriman. Dan mereka tidak akan merasa nyaman, tenang bersama orang beriman. Nah, ini orang-orang munafik. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumuhun. Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Kalimat a'lamu, Allah lebih tahu, isyarat bahasanya di sana juga ada yang tahu selain Allah, yaitu Nabi Muhammad dengan wahyu. Nabi tahu sebagian dari orang-orang munafik itu. Diberita Nabi tahu, dan tanda-tanda tahu, cuman ilmunya Nabi bukan seperti ilmunya Allah. Dan mungkin juga seseorang dari kita menduga-duga tentang kemunafikan, tapi tidak boleh kita jadikan hukum. Tidak boleh kita mengatakan orang munafik kalau Nabi diberitahu oleh Allah. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Tapi Allah lebih tahu. Ini dikatakan, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Maha tahu kekafiran yang mereka sembunyikan. Seperti apapun mereka menyembunyikan, kita mungkin tidak tahu. Dan alhamdulillah kita jadikan tidak tahu, ya mah khusnudon deh makanya. Tapi di kalangan orang-orang yang mengerti ilmu harus mewaspada, harus memberi rambu-rambu. Orang awam susah masuk dalam kemunafikan. Justru ini adalah kemunafikan ini dari orang-orang yang mereka punya kiprah. Dia memperjuangkan kiprahnya itu. Apakah kiprah dalam berpolitik, atau menggerakkan massa, mengumpulkan umat. Ini adalah kiprah. Kemunafikan muncul di situ, orang awam jarang terjangkit kemunafikan. Kalau disebutkan tanda-tanda munafik, dia berdusta, tidak amanah, itu tanda. Bukan pasti orang tersebut dianggap sebagai seorang munafik. Orang awam, Masya Allah, mengagungkan, lihat sholat. Dia cemburu kalau ada Islam diganggu. Jangankan lah begitu, ada pemain bola saja namanya Islam saja sudah bangga, petinju muslim saja bangga. Ini kan imannya orang, biarpun caranya salah gitu, tapi iman itu orang awam tuh indah, ya kan? Ada petinju muslim saja bangga, udah apanya jadikan dia bangga. Cuman ya salah pendidikan, tapi ini bukan aib, bukan celah, itu menunjukkan keimanan. Tinggal menjelaskan nanti tentang hukum. Tapi orang awam, tapi orang munafik itu enggak punya bangga dengan Islam. Jangankan kok hanya pemain bola muslim atau orang masuk Islam. Kan ada kita mendengar artis masuk Islam, petinju masuk Islam, kan bangga, itu orang awam, imannya hebat. Tapi orang munafik enggak senang dengan itu semuanya. Malah mempermasalahkan. Munafik. Itu. Allah Maha tahu, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi. Maksudnya pendidikan buat kita. Jangan kau sembunyikan apapun di dalam hatimu, katailah apapun yang engkau sembunyikan Allah Maha tahu. Kemunafikan, lihat. Alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Ini doa Nabi SAW, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Nabi mengajari tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan, sucikan hatiku dari kemunafikan. Apakah hati Nabi mungkin ada kemunafikan? Tidak. Itu ajaran doa untuk kita. Ada doa di saat kita membersihkan diri dari buang air kecil. Setelah kita membaca doa-doa itu, kita hendaknya memohon kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Itu hendaknya kita baca, ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan dan bersihkanlah tempatku ini adalah dari kekecian pekerjaan, zina dan segala macam. Nabi mengajari doa tahhir qalbi minan nifaq. Bersihkan hatiku dari kemunafikan. Bukan untuk Nabi doa itu. Nabi sudah dijaga oleh Allah, tapi untuk kita agar waspada. Dan ini cerita dihadirkan oleh Allah tentang orang-orang munafik itu agar kita belajar. Biarpun kelihatannya beriman, mungkin dia seperti orang punya pondok, seorang alim, mungkin dia seperti orang berjuang dan sebagainya. Tetapi kalau ternyata dia adalah munafik, tidak ada iman yang sesungguhnya di dalam hatinya, maka dia tetap dalam wilayah kekafiran. Cuman kita tidak boleh mengklaim, tidak boleh kita menjustice, menghukumi seseorang dengan hukuman-hukuman seperti itu. Tidak, tidak boleh. Tapi ini ada orang semacam ini pada zaman Nabi. Pada zaman paling mulia saja ada, bagaimana zaman sekarang? Nah ini, tapi ingat, Anda tidak perlu banyak mencari-cari orang-orang munafik. Tetapi nanti ada tanda-tanda kemunafikan yang harus kita jauhi. Orang itu lebih membela kekafiran daripada Islam, menghinakan Islam, biarpun dia katanya ulama, hendaknya Anda jauhi, karena barangkali itulah orang-orang munafik yang akan menjerumuskan Anda. Karena munafik di dalam hati urusannya. Baik. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwani wa aklihim as-suhta. Mereka itu, jadi bergabungnya orang-orang munafik, kemudian orang Yahudi dan orang Nasrani di dalam menghancurkan Islam. Jadi ada orang Nasrani dan Yahudi di luar sana. Untuk masuk dalam wilayah Islam tidak gampang. Masuk komunitas Islam tidak gampang. Ada penyambungnya, yaitu orang-orang munafik. Wa taru kathira minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihim as-suhta. Nah, di antara mereka ini, banyak di antara mereka ada orang munafik itu yang pasif. Munafik itu biasa-biasa saja. Artinya ya sudah, dia beriman, kelihatannya beriman. Akan tapi, dia mengaku beriman, tapi tidak benar-benar. Nah, ini adalah mungkin kelas munafiknya orang awam. Enggak pernah berbangga dengan Islam. Nah, ini biasa saja. Ya biasa pokoknya ya. Dia munafik, ngaku Islam, ngaku iman. Ya. Memang untuk kepentingan, tapi tidak banyak pengaruh, tidak banyak mengganggu. Hanya sekedar, begitulah munafik. Dia punya iman, katanya berislam, KTP-nya Islam, ya kadang-kadang ke masjid, kalau hari raya, ya rame-rame, atau bagian zakat fitrah, korban, itu minta didaftar, selebihnya enggak. Ya, ini orang awam. Tapi ini watar kathiram. Banyak di antara mereka juga nih, ini kelas-kelasnya ini. Minhum dari mereka, yusari'una fil ithmi. Yusari'una itu, yusari itu bergegas, kayak orang berlomba. Musara'ah itu adalah berlomba. Seperti musabaqah. Sara'ah yusari'u. Jadi di antara mereka itu, lihat, bukan seperti munafiknya orang awam tadi. Ini kelas-kelas ini berlomba. Setiap saat itu berlomba untuk membuat kerusakan ini, melakukan kemongkaran. Yusari'una fil ithmi. Termasuk orang membuat keonaran. Dari orang Yahudi dan Nasrani, kemudian juga orang-orang munafik, mereka yusari'una fil ithmi. Jadi berlomba-lomba untuk membuat dosa. Jadi berlomba-lomba, mereka berusaha, berpikir, setiap malam mereka perkumpulan mereka membuat keonaran. Yusari'una fil ithmi wal udwan. Ada perbedaan antara ithm dengan udwan di sini. Biarpun semuanya adalah dosa. Ithmi itu adalah dosa di dalam diri. Di dalam mereka. Kalau sudah udwan, sudah mengarah kepada sesuatu yang merugikan orang lain. Ithmi itu biasanya apa? Urusan kebencian, kedengkian, itu adalah dosa di dalam diri. Benci, dendam, dengki. Hikid ya nih, makanya namanya dengki itu. Dosa itu semuanya itu hukumannya berikut ya. Semua dosa itu hukumannya adalah di akhir. Kecuali dosa hukumannya orang hasud, orang dengki. Ya dikatakan bahwasanya semua dosa itu hukumannya berikut. Yang nanti habis melakukan ini baru dihukum, kecuali namanya hasud. Belum apa-apa sudah sakit hati yang lihat mobilnya sakit, lihat rumahnya sakit, lihat ini sakit. Ini dihukum dulu sama itu saja. Semua dosa mah nanti hukumannya. Tapi hasud, hasud itu hukumannya didahulukan. Nah ini termasuk model dosa yang urusannya dengan diri itu. Nah ithmi, biarpun namanya ithmi itu lebih luas. Ithm termasuk dosa kepada orang lain, kemudian dosa kepada diri sendiri ya. Dosa urusan dengan diri, hasud, benci, kesombongan yang dibesar-besarkan, yang dipupuk. Kemudian riya, hati yang tidak dijaga. Tapi juga makna ithm juga mencakup dosa kepada orang lain. Cuman di saat ini ada udwan, nah ini. Padahal udwan sendiri masuk bab ithm. Jadi ternyata mereka ini sudah besar dosa di dalam dirinya, enggak cukup. Ini yang kedua ini. Makanya padahal udwan masuk dalam ithm. Jadi kalau sesuatu itu, misalnya kalau diulang, sementara pengulangan ini ada pada sebelumnya, berarti ini pengukuhan. Ini yang kedua ini loh, yang banyak, lebih besar lagi. Al-ithmu seperti akim sholat, sholat usta misalnya. Kamu suruh sholat, sholat usta kan bagian daripada sholat. Dalam Al-Quran, kamu lakukanlah kamu kalian sholat, sholat semuanya. Khususnya sholat usta. Nah, sholat usta kan masuk, sholat usta itu antara sholat asar, ada yang mengatakan asar, atau nah, ini kan masuk di dalam bab usta, sholat. Tapi kenapa kok diulang? Berarti ada. Awaslah, jangan sama dia. Jangan sama golongan itu. Ditambah lagi, disebut yang terakhir. Khususnya ini tambah satu. Ini kan balik ke bagian dari mereka. Berarti di saat diulang ada mengulang. Udwan inilah, ini pekerjaan mereka sudah membuat kerusakan kepada orang lain. Mengganggu, membuat permusuhan. Membuat menanamkan kebencian. Membuat fitnah. Jadi ternyata tidak cukup dia dosa dengan dirinya, dalam dirinya kemunafikan yang ada di dalam hatinya, kekafiran yang tersembunyi di dalam hatinya, kemudian juga kebencian dan kedengkian kepada Islam yang terpendam selama ini, tidak cukup. Mereka sudah mulai aktif untuk membuat kerusakan, tampak di dalam perilaku mereka, membuat program-program yang merusak orang lain. Itu udwan. Udwan, mulai dari bermacam-macam cara. Dan caranya pun banyak di antara mereka. Kalau orang di luar Islam, memang mereka tidak kenal Islam, maka to the point mereka mengatakan Islam tidak benar dan sebagainya. Tapi yang dari munafik ini mengatakan ini Islam tapi dirubah. Dan itu seperti tradisi orang, tradisi Ahbar dan Rabbaniyin dan pembesar-pembesar Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak langsung mengatakan bahwasanya ini loh kesesatan, tidak langsung menyodorkan kesesatan, tapi dia menyodorkan kesesatan, kesesatan ini dikemas atas nama firman. Jadi firman Allah dirubah, isinya kesesatan. Itulah perubahan dari kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi terdahulu. Mereka tidak membuat kitab palsu, kitab buatan, enggak. Tapi kitab ini dirubah. Dan Al-Quran tidak bisa dirubah. Maka dari itu lihat, orang-orang munafik yang bersekongkol dengan orang di luar Islam yang ingin merusak, mereka tidak membuat satu pedoman baru, tidak. Di atas namakan Al-Quran. Tiba-tiba muncul fatwa-fatwa yang aneh, homo boleh, segala macam. Ini adalah muncul dari orang munafik, ingin merusak sebetulnya. Ingin merusak umat, merusak bangsa, tapi dikemas dengan bahasa syariat. Bahasa syariat, sehingga mulai paling akhir masalah urusan hak asasi manusia, urusan masalah maslahah, kita harus menjaga haknya orang untuk hidup. Kan dia punya kecenderungan laki-laki dengan laki-laki. Bagaimana kita melarang? Islam tidak melarang. Berkenankan dia wong itu karena Allah ciptakan semacam ini. Pakai bahasa Allah lagi, bahasa Tuhan. Ini problem. Nah, ini sudah membuat udwan. Jadi membuat kerusakan ternyata dengan cara yaitu tadi atas nama agama, atas nama syariat yang dirubah oleh dia. Lah dengan tersebarnya pemikiran ini apa yang terjadi di luar? Kerusakan. Nah, ini udwan sudah. Jadi bukan rusak di dalam dirinya sebagai seorang munafik, seorang yang dengki kepada Islam, seorang yang benci kepada Islam, akhirnya sudah dikembangkan menjadi udwan, membuat program-program, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menjadikan umat ini rusak. Na'udzubillah. Kalau sudah begitu lagi, pada akhirnya apa? Bersama mereka, golongan mereka. Orang yang mula-mula Islam akan bersama golongan mereka. Sehingga mulai meragu tentang keindahan Islam, tentang keagungan Islam, tentang syariat Islam. Sehingga ada yang lebih berbangga kepada syariat lain. Sehingga kadang sudah tidak malu lagi mengatakan bahwasanya ya kalau di negeri kita ini yang paling bagus adalah ya hukum-hukum yang ada, bukan hukum Islam. Sampai ada yang berani ngomong begitu. Tapi orang beriman tidak bisa berkata begitu. Tetap hukum Islam adalah paling bagus. Hukum negeri kita baru dianggap benar dan bagus selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selesai. Harus begitu. Itu iman. Yusari'una fil ithmi, bergegas melakukan dosa. Di dalam diri mereka sendiri. Membesarkan munafiknya tadi, kemudian setelah itu wal'udwan. Kemudian wa'aklihmus suhta. Setelah itu, ini rentetannya. Kalau sudah orang biasa dengan dosa di dalam diri, lalu membuat kerusakan niat, saya enggak ragu lagi makan yang haram. Sehingga bangun pondok pun enggak peduli, bahwasanya bantuan dari mana, enggak penting, saya dapat duit dari mana, sudah. Karena memang hatinya sudah enggak benar. Kalau ini diarahkan kepada kaum munafikin. Akan tapi di situ bukan untuk orang munafikin saja, di situ masuk dalam orang di luar Islam dari kaum Yahudi Nasrani yang mempunyai tertanam di dalam hati mereka kebencian. Kami tidak menghukum rata semua orang Yahudi dan Nasrani. Banyak di negeri-negeri yang Yahudi dan Nasrani sana memang makanya mereka punya nurani dan mereka juga punya kritik kepada agama kok seperti itu. Sehingga awamnya Yahudi dan awamnya Nasrani lembut dengan kaum muslimin. Aneh, kenapa? Karena tidak ada doktrin tentang agama mereka. Semakin mereka tidak tahu tentang ajaran mereka, mereka semakin bisa lembut dengan orang Islam. Awamnya mereka bisa. Coba kalau kita masuk kampung-kampung dan sebagainya, orang Nasrani bersama orang Muslim akrab baik. Karena apa? Mereka tidak pernah ngerti tentang ajaran-ajaran yang sudah dirusak. Karena kalaupun mereka belajar ajaran agama mereka, agama yang dirusak malah menjadi rusak. Mending tidak tahu sama sekali. Jadi kaidahnya kan begini, ada keimanan surga, ada kekafiran, ada neraka. Makanya kaidahnya, semakin orang itu jauh dari sumber kekafiran, maka semakin mendekat dengan Islam, biarpun belum masuk wilayah Islam. Ini kekafiran, neraka jahanam, ini Islam, iman. Jadi semakin orang jauh dari kekafiran, ya semakin tidak mengerti, semakin tidak mengamalkan ajaran-ajarannya, mereka semakin mendekat dengan Islam secara otomatis, biarpun mereka belum masuk Islam. Sama umat Islam, lihat, kalau semakin jauh dari ajarannya, dekat sini kekafiran, biarpun katanya masih Muslim, begitu. Nah, lebih sama kanu ya'malun, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Sejelek-jelek pekerjaan adalah pekerjaan itu tadi. Di dalam dirinya ia membesarkan dosa, kemudian menyeru kepada dosa, dan buahnya apa? Sudah tidak peduli lagi apa yang mereka makan. Yang mereka makan, mereka yang mereka hasilkan, mereka untuk kepentingan diri mereka. Sampai pembesar agamanya pun menjual agamanya. Ini dikisahkan tentang orang Yahudi dan Nasrani. Al-Ahbar wa-Rabbaniyun. Mereka hanya untuk kepentingan urusan materi. Dan di dalam Islam pun ada seperti itu, munafikin. Jadi menjual nama kebesaran seorang ustadz atau kiai untuk kepentingan dirinya sendiri, maka itu yang disebut aklihmus suhta, menjual agama untuk kepentingannya, untuk dunianya, untuk mobilnya, untuk rumahnya, bahkan untuk pesantrennya, bahkan untuk program yang katanya dakwah, tapi ternyata di hatinya tidak ada keimanan yang sesungguhnya, mereka bukan menuju kepada Allah yang sesungguhnya, bukan menuju kepada Allah, tapi dia sebetulnya telah membesarkan kesombongan di dalam dirinya, membesarkan kekafiran yang ada di dalam hatinya, malah semakin benci kepada kaum muslim. Bagaimana umat Islam benci dengan umat Islam? Problem ini Musa. Ada orang ingin menegakkan kebenaran, marah. Ada orang ingin menyeru kepada kebaikan, enggak senang. Laula yanhahumur rabbani wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suhta labisa ma kanu yasnaun. Kenapa mereka pembesar-pembesarnya itu pada zaman itu? Dari orang kaum Yahudi dan Nasrani. Lagi-lagi kami tidak akan mukul rata semuanya. Ini hanya kisah yang terjadi kepada pembesar-pembesar Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Tentunya diikuti juga seperti orang munafik pada zaman Nabi Adam sampai hari ini. Maka kita bicara juga tentang pembesar-pembesar Yahudi. Al-Ahbar wa-Rabbaniyun. Al-Ahbar pembesar-pembesar Nasrani. Rabbaniyun wa-Rabbaniyun pembesar Yahudi. Sebagian mengatakan Ahbar adalah kalau Rabbaniyun adalah ahli ibadah dari mereka. Kalau Ahbar adalah ulama mereka. Ulama dari Yahudi dan Nasrani. Sebagian mengatakan bahasanya kalau sudah katakan Ahbar, Al-Ahbar adalah pembesar-pembesar dari orang Yahudi. Nasrani. Rabbaniyun dari orang Yahudi atau di, intinya adalah kalau Ahbar, ahli ilmu mereka. Ulama-ulamanya. Rabbaniyun, ahli ibadah. Maksudnya tokoh-tokoh mereka. Kenapa kok tokoh-tokoh mereka tidak menghentikan kemungkaran yang selama ini mereka lakukan? Tidak menghentikan itu semua. Mereka kenapa mereka tidak melarang angkolimul itsma dari ucapan-ucapan mereka yang membuat kerusakan, pemikiran-pemikiran yang rusak, dan mereka tidak bisa menghentikan. Karena memang mereka tidak punya keimanan di dalam hati untuk menghentikan itu semuanya. Bahkan kerusakan mereka pun buah daripada apa yang mereka sampaikan. Sehingga mereka tidak bisa menghentikan. Wa aklimus suhta, makanan haram yang mereka, yang salah dilakukan oleh umat pun mereka juga tidak bisa ngomong. Karena apa? Dia sendiri sebagai seorang tokoh agama juga masuk dalam hal ini. Gak mungkin saya. Kalau saya mengeluarkan suara larangan, saya juga yang enggak dapat bagian nanti. Saya yang akan macet rezeki saya, urusan saya akan berkurang. Nah ini. Labi sama kan yasnaun, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Yang pertama adalah ya'malun, yang sekarang yasnaun. Ada perbedaan di sini. Ya'malun lebih umum. Di kalangan orang-orang awam namanya ya'malun ya, kalangan orang awam, ya'malun banyak orang-orang itu. Nah, kayaknya alangkah jeleknya pekerjaan mereka. Tapi kalau yasna'un ini lebih dalam lagi. Jadi begini, kalau baju saya robek, kemudian saya ambil jarum sama benang lalu saya jahit. Namanya saya apa? Menjahit. Tapi apakah setelah itu saya disebut penjahit? Ya tidak dong. Kecuali saya memang sudah punya ilmu menjadi penjahit. Maka di saat saya menjahit juga penjahit. Keluar dari ini pun saya tetap disebut sebagai penjahit. Sama kalau yasna'un memang kerjaannya begitu itu, membuat kerusakan itu. Bukan sekedar ya'malun, yasna'un sudah menjadi sina'un, menjadi hobi. Jadi kalau tidak begitu bukan dia lagi. Na'udzubillah. Ini pembesar-pembesarnya, pembesar munafikin. Makanya amah orang awam munafikin mudah. Sehingga kemunafikannya kadang-kadang juga karena kebodohannya. Di saat diberitahu sangat mudah. Tapi ini, ahbar rabbaniyun. Pembesar-pembesar dari tokoh-tokoh, jika mereka munafik dari kaum muslimin pun lihat repot. Karena apa? Lebih sama kanu yasnaun, ini sudah menjadi. Jadi setiap hari berpikir baca kitab pun adalah untuk membesarkan munafikannya, untuk membesarkan, untuk buat kerusakan. Jadi diskusi membahas bukan untuk mengangkat Islam, tapi mencari celah sehingga masih mencari fatwa tentang bagaimana, tentang hukum-hukum rusak hukum. Jadi mereka berdiskusi setiap malam baca buka Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim baca tafsir. Tapi dicari tafsir masalah kepemimpinan berbulat dia setiap malam enggak tidur. Adakah yang menafsiri beda dengan kata ulama ini yang memperkenankan pemimpin kafir? Ada enggak? Cari dia, bulat dia. Muter sana sini ya. Tapi apa? Kerjanya begitu padahal dia juga baca Al-Qur'an, baca tafsir, baca hadis. Cuman memang kerjaannya adalah membuat kerusakan maka lebih sama kanu yasnaun. Alangkah jeleknya mereka ini. Ya kerjaan mereka ya seperti itu. Maksudnya ini di kalangan pemikir-pemikir, di kalangan tokoh na'udzubillah. Maka semoga Allah menjaga kita semua dari kemunafikan. Termasuk anak-anak santri kita. Mereka mau tidak mau harus menjadi orang yang dikedepankan. Harus maju. Mereka harus menjadi pemimpin agama di kampung-kampung mereka, di kota-kota mereka. Jangan sampai ada kemunafikan kita. Anak-anak kita. Dan ini mengerikan, membuat kerusakan. Nabi sama kanu yasna'un. Alangkah jeleknya apa yang mereka telah berbuat. Yang mereka perbuat dari orang-orang perbuat. Jadi memang sinah menjadi kebiasaan. Sehingga lihat mereka membuat macam-macam program. Dan akan dimasukkan kemana-mana. Kampus-kampus, pondok-pondok. Mulai dari menarik anak-anak santri untuk bisa disekolahkan agar menjadi orang-orang yang enggak benar. Sekolah agama tidak melalui sanad yang benar. Sekolah agama yang ngajar orang enggak sujud. Kan aneh. Ini seorang pemikir Islam hebat, tapi enggak pernah sujud. Lah kok percaya? Wong iman kok. Iman kan urusan kepercayaan. Bagaimana saya percaya dengan orang yang enggak percaya dengan yang disampaikan? Kan saya gila. Ini aneh, makanya belajar ilmu kok mohon maaf ke negeri kafir sana. Terus profesornya apa? Bukan seorang muslim mukmin. Oh gitu, aneh. Jadi bagaimana engkau percaya dengan orang yang mengajarkan sesuatu yang dia sendiri gak percaya? Ini aneh, tapi kenyataannya begitu. Pulang profesor, belajar dengan profesor fulan, profesor fulan, profesor fulan. Akhirnya sampai di negeri kita menyanjung, lebih menyanjung guru-guru yang tidak pernah sujud daripada Imam Ghazali. Sampai ada mengatakan tidak pernah ada orang yang menulis buku lebih bagus daripada tulisan si fulanah itu. Atau si fulan yang ada di ini. Padahal yang disanjung tidak pernah sujud, bukan seorang muslim mukmin. Bagaimana disanjung berlebihan sampai katanya tidak ada yang bisa menulis, termasuk Imam Ghazali pun tidak hajib. Siapa yang bisa mengalahkan tulisan Imam Ghazali dari orang akhir zaman? Ini jadi lihat, sudah berlebihan lihat. Maka yang ini yang harus diperhatikan. Waspada kepada anak-anak kita, pendidikan kita. Anak-anak kita mahal, di mana anak kita sekolah? Kalau ada kampus di situ ternyata mengajarkan kemunafikan, mengajarkan menghujat Islam dan sebagainya, cabut. Biarpun sudah semester 7 hampir selesai, enggak ada perlunya. Daripada ijazah dapat nanti anak saya rusak. Bahkan ini harus cambuk hukumanmu. Selama ini kau telah belajar pemikiran yang salah, nak. Hukumanmu adalah ijazahmu enggak jadi. Kita harus tegas urusan anak-anak kita. Karena urusan keimanan. Urusan iman. Jangan sampai anak-anak nanti menjadi ulama-ulama munafikin. Ulama-ulama yang terlihat sebagai simbol ulama, akan tapi siang malam berpikir tentang kehancuran Islam tanpa ia sadari. Karena kemunafikan itu halus di dalam hati. Bahkan menyuarakan seolah-olah membela Islam, mengangkat ingin menampakkan Islam itu lembut. Islam dari saja lembut, tidak usah kau lembut-lembutkan sudah. Islam lembut. Tidak usah kau lembut-lembutkan. Islam sudah sangat lembut, sangat indah. Tinggal kita menjalankan saja. Memang di sana ada. Jadi biasanya memang kutub ekstrim ini. Keekstriman akan menghadirkan keekstriman. Ada orang dikit-dikit mengatakan kafir, membantai saudaranya kaum beriman. Untuk menghentikan ini tanpa harus kita menjadi ekstrim berikutnya. Ekstrim yang lain. Ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Enggak perlu. Kita adalah tetap wasatiyah, tengah. Enggak perlu kita harus ngebom. Ngebom sendiri ada aturannya. Jadi memang akhir-akhir ini, dan hati-hati keekstriman itu kadang dibuat. Memang ini sudah menjadi keyakinan pakar, apa kalau katakan ada sosiologi dan sebagainya itu. Jadi setiap ada satu gerakan tentu ada reaksi gerakan yang melawannya. Kalau ada ekstrim, maka nanti ada ekstrim berikutnya. Ya kan? Ada ekstrim berikutnya. Misalnya ada umat Islam yang keras dan sebagainya, itu keluar dari Islam. Maka untuk menyelesaikan ini tidak harus kita dengan ekstrim yang lain. Tetap kita mungkin menjelaskan tanpa harus kita menjadi Islam yang katanya melembut-lembutkan Islam. Sehingga sampai semuanya enggak benar. Pernikahan, karena kita harus mengangkat toleransi dan sebagainya. Maka pernikahan seorang muslimah juga boleh. Fatwakan seorang dokter Indonesia Raya. Difatwakan seorang muslimah boleh nikah dengan Nasrani. Loh, dari mana fatwa ini? Loh, ini loh golongan-golongan yang merugikan ini. Golongan-golongan munafikin ini. Gara-gara apa? Islam harus lembut, Islam harus apa namanya toleran. Dari dulu Islam mewajibkan kita bertoleransi, bukan sekedar mewajibkan kita menghargai orang di luar Islam kok. Wajib. Mereka punya hak untuk hidup bersama kita kok. Bahkan mungkin kami mempertegas istilah juga, sering mempertegas istilah. Enggak ada dalam Islam itu toleransi. Toleransi itu bohong-bohongan. Toleransi itu begini loh ya, sebetulnya kamu enggak boleh masuk di sini, cuman ya karena satu hal jadi boleh ya. Kan enggak enak kita digituin. Ini siapa? Anggota, oh bukan. Tapi kasihan deh dia masuk-masuk, toleransi deh. Lah ini kan gak enak. Tapi dalam Islam enggak, kamu orang Nasrani hidup bersamaku, tetanggaku, wajib aku menghargaimu. Kalau ada yang mengganggumu saya bela, wajib, enggak pakai toleransi lagi. Lebih hebat lagi dalam Islam, bukan toleransi, toleransi kan bohongan dia. Ya, sebetulnya inti enggak boleh, cuman ya sini enggak apa-apa deh. Oke, gitu toleransi. Islam enggak. Ya, kita juga sering latah istilah ya. Kita sering ikuti istilah yang layak dipakai di barat, di kafir sana, dipakai di negeri kita. Toleransi, emansipasi. Nggak ada, Islam nggak perlu emansipasi kok. Itu kan disuarakan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam. Emansipasi itu munculnya kapan? Di negeri kafir sana. Karena perempuan direndahkan sehingga perlu diangkat-angkat. Nah ini Islam mulia. Adakah agama yang lebih memuliakan wanita dari Islam? Ya, Islam wanita mulia di rumah. Mulai dari kecil, menikah, setelah menikah pun nafkah suami. Kemana-mana suami harus bisa mengayomi, melindungi. Wah, paling enak perempuan dalam Islam. Sehingga enggak perlu dalam Islam emansipasi. Ikut emansipasi wanita. Enggak perlu, Islam sudah mengangkat wanita setinggi-tingginya. Bahkan ada orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, yunasi ahaku bi husni sahabati, siapakah orang yang layak perlu untuk aku perlakukan baik? Dijawab, ibumu, ummuk, laki atau perempuan? Ada bingung katanya, oh ibu saya laki-laki, oh sakit dia. Ummuk, ibumu, siapa lagi? Ummuk, siapa lagi? Ummuk, tiga kali. Enggak perlu emansipasi. Saya hanya mencermati istilah saja. Saya enggak butuh dengan istilah emansipasi. Ada emansipasi ya? Ada, Islam sudah mulia. Itu terjadinya emansipasi di Eropa dulu, di saat perempuan itu betul-betul kayak barang ya. Jadi kalau sudah meninggal diwaris sama anaknya, ibunya itu, ibu tirinya dan sebagainya. Kemudian suka-suka mau ditaruh di mana? Kalau lagi haid diasingkan sana karena kamu bersama iblis saat itu, enggak boleh didekati. Kalau Islam kan tidak, yang penting jangan bagian yang kotor itu kau sentuh dengan cara yang khusus. Nah ini kan Islam indah, cukuplah kita dengan Islam. Islam sangat indah, enggak perlu dilembut-lembutkan lagi karena sudah sangat lembut dan sangat indah. Maka yang perlu adalah bagaimana kita berguru dengan guru yang benar. Nah ini guru yang benar ini loh yang penting. Tidak usah kita tampil sebagai kelompok yang katanya lembut saat ini. Untuk Islam yang lembut, kita Islam yang indah. Hanya gara-gara mengkater Islam ekstrim ini, tapi menjadi Islam ngaco. Islam yang ada bau kekafiran, munafik, liberal, dan sebagainya ini. Liberal kan simbol lembut, katanya ini boleh, itu boleh, ini boleh, ini boleh. Sehingga Islam seolah-olah tidak punya rambu-rambu. Tidak punya rambu-rambu. Ini problem nih. Sehingga apa? Islam sudah enggak. Dalam Islam itu kita berbaur tanpa berubah. Kalau mereka berubah sebelum berbaur, ini kan problem. Nah ini Islam nih, manhaj kita akidah Ahlussunnati wal Jama'atil Asy'ariyyati, tanpa harus embel-embel kita berguru dengan orang yang tidak sujud. Berguru dari guru sampai kepada para imam, sabiqin, kemudian sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang harus kita kembalikan ya. Kita harus belajar dari guru yang benar, tempat yang benar, bergabung dengan kelompok yang benar. Sekarang macam-macam kita dirusak dengan kelompok-kelompok yang aneh. Jadi sesaat kita bicara kemunafikan, ini membahayakan munafik. Akan tapi di situ juga ada sebab-sebab orang tidak senang dengan Islam, ekstrim. Jangankan ke orang lain, saudara saja dibilang kafir, lu kafir, ente kafir, kafir, kafir, kafir. Bahkan ini sekampung ini, walih syirik semuanya ini. Wah, surga ente saja, bin. Ente sama siapa di surga nanti? Sementara dikatakan surga itu bagaimana luasnya dan bagaimana ahli surga, bagaimana umat Nabi Muhammad, surga dipesan untuk dia, paman, bibinya. Ini kan problem, semuanya kafir nih. Gara-gara ini kafir, sufi kafir, asyari kafir. Ini problem. Kadang-kadang caranya lembut dulu, mulai dari bid'ah dulu. Dan Islam adalah indah. Jadi kita keluar daripada dua kutub ekstrim. Ekstrim lentur munafikin, ekstrim yang melembut-lembutkan menjadi munafikin, dan ekstrim yang keras yang mudah mengkafirkan orang. Kita ada wasat khairul umuri awsatuha. Kita adalah manhaj wasati. Sehingga memandang orang kafir tetap sebagai orang kafir. Yahudi adalah kafir, Nasrani adalah kafir, tapi tidak serta-merta langsung kita perangi kok. Kita berperang pun kalau mereka telah mengangkat pedang atau mengangkat senjata, baru kita harus berperang. Tapi kalau mereka duduk dengan kita, jual beli baik dengan kita, tanpa ada dusta, tanpa ada niat untuk menjerumuskan kita, hidup bertentangan dengan kita, wajib Nabi bakal marah kalau kita zalim kepada orang Yahudi Nasrani yang ada di kiri kanan kita. Kita tidak boleh berbuat zalim. Itu kan indah, kurang apa dalam Islam? Ini. Maka kembali kepada ajaran yang benar, inilah yang menyelamatkan kita. Hari ini kita membahas tentang orang munafikin dan orang-orang di luar Islam. Orang munafikin di luar Islam lah ini, sehingga apa yang mereka sampaikan lebih banyak bau-bau mereka, bau-bau Nasrani dan Yahudi, bau-bau di luar Islam, bau-bau kekafiran hukumnya. Sehingga hukum Islam itu mau dirubah sebisa mungkin sesuai dengan orang Yahudi, agar tidak dibilang Islam itu ekstrim. Padahal Islam tidak ekstrim, hanya gara-gara ini loh muncul orang-orang ekstrim ini, sehingga muncul orang-orang aneh. Sehingga kadang kita masih berusaha untuk khusnudzon. Munculnya liberalisme dan sebagainya ini adalah juga karena munculnya orang-orang ekstrim ini. Ekstrim yang dikit-dikit kafir dan sebagainya. Akan tapi untuk keluar dari ekstrim, Islam keras, tidak harus kita keluar ke liberal. Karena kita punya manhaj. Sebab Islam keras adalah barang yang baru, liberal adalah barang yang baru, yang asli itu ada dari masa ke masa. Yang menjadikan bagaimana Indonesia itu masuk Islam. Sampai ini derajatnya orang ekstrim ini, ini mengatakan kekafiran itu tidak akan, belum diselesaikan oleh para ulama. Mulai dari zaman Wali Songo sampai begitu hebatnya menantikan Wali Songo itu enggak ada, itu fiksi itu. Itu hayalan saja. Ini sudah boleh macam-macam loh. Di ente ini orang kapan ente? Mbah ente memang yang ngajak saya dakwah ke sini. Bukan mbahnya dia yang berdakwah ke sini. Ini ada para ulama yang sudah terbukti punya nasab sampai 7 nasab mbahnya berdakwah di negeri kita ini. Ini orang baru enggak tahu, hanya dapat berita informasi muncul ini orang-orang ekstrim ini. Dikit-dikit kafir, bid'ah, sesat, nusunrah, kasyirik. Nah, kemudian ada orang yang seolah-olah ingin membela Islam akan tapi mereka telah ditunggangi dengan kekafiran. Sebetulnya mereka adalah orang munafik, pengen menampakkan Islam seorang lembut. Harus Islam khas, Islam Cirebon, Islam Jawa Barat, Islam Indonesia. Islam sama, Islam kita ya Islamnya Nabi Muhammad, bukan Islam Cirebon. Bukan. Kalau masalah tradisi, Nabi menghargai tradisi. Bahkan diambil para ulama al-adah muhakkamah, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam boleh diterapkan. Boleh kita membawa tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, tradisi apa saja. Kalau pakai baju batik ya boleh. Oh, Nabi tidak melarang kok, jangan wah ini. Istilah kadang-kadang muncul kebencian Arab-Arab saja. Arab Nabi loh ya, jangan macam-macam. Ada orang nih karena ini muncul loh, pengen Islamnya Cirebonan jadi harus batik-batik Cirebon semuanya. Ini yang lain enggak, kita harus khas dong. Ini kalau enggak boleh nanti ikut-ikut Arab misalnya. Arab Nabi Muhammad tuh Arab. Tapi ketahuilah bahwasanya adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat bukan dilarang, boleh. Pakai baju batik, kemudian pakai seandainya belangkon diniati jadi imamah. ya boleh. Pokoknya bukan ciri agama. Kalau ciri agama enggak boleh. Tapi kan ciri masyarakat Jawa sudah pakai begitu. Kemudian bajunya baju hitam ya. Apa ini baju ini boleh, yang penting menutup aurat. Cuman orang menuju kesempurnaan itu babnya lain. Apakah baju harus putih? Tentu yang putih ada kesunahan lain lagi. Tapi yang tidak putih bagaimana? Ya boleh. Tidak usah ada yang pakai. Ini kadang-kadang kita berlebihan gara-gara setiap hari pakai baju putih itu melihat orang bajunya enggak putih sudah. Sampai suatu ketika ada, semoga Allah mengampuni, satu ketika ada ustad, ada satu ustad yang bajunya selama ini putih, kan ada orang selalu pakai baju putih-putih, ada salah satu ustad ini pakai baju batik. Tiba-tiba tanya, ngangkat suara, Buya, apakah ada dalilnya orang pakai baju batik? Astagfirullah. Langsung ya, biasanya kalau orang ini kan menyakiti orang lain ya, perlu dihantam juga. Akhirnya apa? Ya, ya jelas Nabi melarang merendahkan orang pakai baju batik, sudah menutup aurat kok. Ini ada-ada kesombongan dengan kebaikan kok malah jadi sombong, ini bahaya. Sehingga gara-gara ustadznya pakai bajunya enggak batik saja, enggak putih saja sudah enggak percaya katanya. Ini adalah urusan sunnah, urusan fadhail, urusan keutamaan. Sudah enggak percaya dan waduh. Khutbah, khatib pakai jas. Yes. Nah, ini kan kesombongan. Kesombongan beragama itu lebih berbahaya dari bersombongnya orang yang pakai harta. Ini muncul model-model begini inilah. Ini orang yang ekstrim jadinya menganggap dirinya paling hebat. Itu macam-macam. Itu penyakit sebetulnya. Ada kesombongan. Baik. Jadi semoga Allah menjaga hati kita ya. Lihat, alhamdulillah orang beriman. Model. Makanya tradisi-tradisi selagi tidak bertentangan dengan syariat tidak perlu kita harus merubah. Cuman kalau membuat peningkatan boleh. Tidak kok, kami tidak pernah mengatakan semua yang jamaah di sini harus pakai imamah. Enggak ada itu. Harus pakai baju putih, tidak. Cuman kalau seandainya kita mementingkan untuk urusan putih dan sebagainya, ya ini hal yang wajar karena Nabi pernah mengatakan paling aku sukai dari baju adalah baju putih. Maka kafanilah mayatmu dengan baju yang putih. Kalau ngafani dengan baju batik juga sah kok. Gara-gara orang Cirebon yang banyak batiknya, pakai batik ya sah. Tidak ada masalah gitu. Jangan terlalu kaku-kaku lah. Itu urusan halal haram baru kita harus tegas dan menjelaskan. Baik, ini saja. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Kita berada di manhaj wasati. Wasatiyah, tengah-tengah. Kita bukan menjadi orang yang tidak punya pendirian, tidak punya kepribadian. Akan tapi kita tetap keberadaan seorang muslim mukmin bercampur dengan siapapun dan kapanpun, dimanapun, tidak akan berubah keberadaan seorang beriman. Sisi lain, lihat, kita juga bukan menjadi seorang beriman yang keras, ekstrim, sehingga seolah-olah diri yang paling hebat. Itu kesombongan batin, batinul itsmi. dosa di dalam dirinya itu yang mengerikan dia. Menganggap orang lain jelek semuanya. Tidak ada seperti saya. Soal saya yang paling sunnah. Saya yang paling. Hah, ini juga bentuk tubuh ekstrim dan ini berbahaya. Itu penyakit. Ini kalau tadi nifak, munafik. Ini adalah penyakit dalam hatinya. Adalah kibir, ada ujub. Ini enggak kurang mengerikannya. Sehingga orang ujub paling bagus, merasa paling bagus. Tidak bisa melihat orang lain. Tidak bisa maafkan orang lain. Kalau para ulama-ulama solehin dulu, melihat itu adalah di tingkatannya masing-masing. Halal haram dulu. Selagi tidak haram, tenang-tenang saja. Kalau haram pun dilihat tingkatannya, ini siapa yang melakukan keharaman? Orang awam nih jauh dari ustaz, ya pelan-pelan deh. Jangan langsung dirubah. Kamu ini, wino, haram, haram, haram. Orang bingung ini. Jadi dengan cara tadarruj perlahan demi perlahan untuk merubah umat, itulah akhlak, kelembutan, perilaku, cara yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga Islam masuk negeri kita itu lihat apa yang dilakukan para ulama. Dari Wali Songo yang benar-benar ada, bukan dikatakan fiksi seperti sebagian mereka. Wali Songo adalah ulama yang ada. Keturunan sampai hari ini ada kok. Nasabnya sampai hari ini ada, nasab yang nyambung pada Wali Songo. Wali Songo ada, bagaimana dakwah mereka. Mereka lembut, tidak pernah membuat bentrokan. Lihat indahnya akhlak. Sampai bagaimana pendatang dari Gujarat, yang mereka dari Hadramut ke Gujarat punya keturunan, pindah ke negeri sini. Bagaimana seorang pendatang bisa menikah dengan anaknya raja? Kalau ada orang pendatang nikah dengan anaknya petani kan enteng banyak. Karena menikah dengan anak raja, itu kan karena akhlaknya. Nggak mungkin dilirik oleh seorang raja kecuali karena akhlak yang mulia. Ini dikatakan fiksi. Bagaimana kisah raja-raja? Raja itu ada. Dan dia berjuang untuk masuk kepada kerajaan untuk berdakwah, menikah dengan putri raja. Tapi tidak langsung setelah menikah putri raja langsung halal, haram, haram, haram. Enggak begitu, lembut. Tiba-tiba ternyata tanpa disadari umat sudah masuk dalam wilayah Islam. Biarpun mereka semuanya belum bersyahadat. Sudah mengikuti tradisi Islam, belum bersyahadat. Karena mereka belum ngerti, belum bisa. Perlahan sampai subhanallah menjadi kaum muslimin terbesar di dunia. Ini kan upaya mereka. Ini sebelum datangnya orang aneh yang suka mengkafirkan itu. Orang yang suka mengkafirkan itu adalah mereka. Kalau ulama kita terdahulu memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Kalau orang akhir zaman mengeluarkan Islam ke duduk apa? Ini kafir-kafir semuanya gitu. Ini kebalikan. Jauh kebalikan. Ini bermasalah. Ini loh, munculnya orang semacam ini akan menjadikan muncul reaksi berikutnya adalah orang-orang yang tidak berpendirian kepada Islam. Sehingga lebih memihak kepada Barat untuk disanjung oleh orang kafir bahwasanya Islam itu lembut. Enggak perlu kita seperti itu. Islam sudah lembut. Kita terapkan Islam secara benar, maka akan tampak di mata musuh-musuh Islam, dia Islam adalah tetap indah dan lembut. Enggak usah ragu kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua dijauhkan dari kemunafikan dan orang-orang munafik. Sehingga kita semua menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya. Dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kali kami berikan kesempatan untuk para jamaah. Bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada pemimpin yang melegalkan prostitusi atau perjudian gitu ya, lalu dari pajak tempat tersebut membangun birokrasi misalkan jalan atau jembatan, lalu kan masyarakat tersebut ikut menikmati hal tersebut, Bu ya? Dari prostitusi tadi, biayanya hasilnya? Ya, pajak dari situ, ya begitu Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan bagi jamaah ibu-ibu. Oke, silakan. Mungkin Bu ya langsung dijawab saja, Bu ya. Baik, enggak jauh. Maju aja kalau mau anu. Kalau jauh disampaikan. Enggak apa-apa sambil ngantarkan mic, kita jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Program negeri kita adalah bukan negeri yang menerapkan syariat Islam. Maka kita wajib patuh di dalam hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Bukan memberontak adalah yang diajarkan oleh Nabi kita. Memberontak, kita bukan memberontak. Akan tapi kita wajib patuh berkenaan dengan hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Apapun, apalagi ada hubungannya dengan kemaslahatan. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, kita tidak boleh patuh. Selagi tidak bertentangan kepada syariat, kita harus patuh. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, kita tidak boleh patuh. Cuman cara tidak patuh ini ada bermacam-macam tingkatannya. Tingkat Anda, orang yang bisa berbicara, Anda mengucapkan kalimat kebatilan itu, kalimat kritiki kebatilan untuk bisa merubah. Ada yang kelasnya kelas awam, gak bisa ngapa-ngapain ini. Saya gak bisa ngomong-ngomong, gak bisa, gak punya media. Saya bukan anggota apa-apa, ya kerjaan saya ke toko, pulang pergi. Tapi saya melihat kemungkaran bagaimana ini. Karena ingkar biqalb dengan hatinya. Jadi ada tiga martabat yang diajarkan Nabi SAW. Ada martabatnya kalau engkau adalah punya posisi yang bisa merubah, Anda sendiri yang menjadi pemimpin, maka Anda punya kewajiban merubah. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ itu adalah Anda berubah. Hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat, yang betul bertentangan. Jadi hukum Islam itu maknanya apa? Yang tidak bertentangan dengan Islam itu sudah dianggap hukum Islam itu. Karena tidak bertentangan. Biarpun tidak atas label Islam lah. Tidak label Islam. Karena Islam itu adalah, karena dikatakan al-hikmah dhalatul mu'min. Kebaikan yang bertebaran di semesta ini adalah barang hilangnya seorang mukmin. Artinya itu keimanan. Biarpun di tengah-tengah negeri kafir sana, menghormati tetangga ternyata ada. Biarpun mereka tidak pernah mengerti tentang Islam, itu adalah ajaran Islam. Maka dari itu, untuk mencari kemuliaan, kebenaran, gak perlu kita ke rumah tetangga. Di rumah kita ini sudah cukup. Maka kalau kita lacak juga, kenapa gak ada orang mengambil ilmu orang lain itu? Ibaratnya begini loh ibu, bapak. Orang punya rumah mewah, tapi orangnya adalah orang desa, orang kampung bener, gak ngerti cara menggunakan barang-barang. Jadi dikasih rumah di kota. Rumahnya mewah, bagus. Ini orang muslim itu rata-rata banyak seperti itu. Hanya bisa kagum rumah, oh Islam adalah hebat. Tapi tidak ngerti, jadi seperti orang kampung, orang desa, lalu diberi rumah mewah, klosetnya yang istimewa, dapur yang begini, sampai macam-macam. Sehingga mulai dari nyalain kompor pun nggak bisa. Ya nggak ngerti nyalain kompor, gimana nih nyalain kompor nih. Kemudian klosetnya, akhirnya apa, bingung. Ngetuk rumah tetangga, ngapain bu? Mau pinjam, mau buang air nih, kan nggak bisa guna klosetnya sendiri. Bingung saya. Terus masak pun di tetangga. Ini orang Islam ini karena enggak tahu dalam Islam itu segalanya ada. Cuman karena enggak mau belajar, belajarnya enggak benar, hukumnya ngadopsi dari orang lain, itu kan aneh. Nah ini, maka intinya bahwasanya selagi tidak bertentangan kita wajib patuh. Nah, kemudian kok ada misalnya, kok ada legalisasi perkenan tentang prostitusi dan sebagainya, perjudian dan sebagainya. Baik, tugasmu lihat. Tugasmu adalah ingkar dulu, bahwasanya itu adalah tidak benar. Jika ternyata dirimu punya kekuatan untuk bersuara, suarakan. Mungkin seorang ustadz penceramah. Tiba-tiba Allah mengangkatmu sebagai seorang pejabat, kau rubah itu semuanya. Lihat, kamu harus tahu bagian masing-masing di sini. Kalau kita membuat perubahan tidak boleh prosedur, mungkin kita menghancurkan diri kita sendiri. Walatul kubi'aitukum ila tahlukati. Nah, kemudian kita tidak bisa berubah apa-apa tentang prostitusi. Kita hanya mungkin menyuarakan atau mengajukan agar ditutup dan sebagainya, tapi tetap saja, dan itu ada pajak yang masuk, mungkin ada urusannya seperti itu, kan ada perusahaan khamr terbesar pun ada pajaknya, ada keharaman apa, ada pajaknya, ada pajak apa yang masuk, lalu masuk ke negara, kemudian dikembalikan untuk bangun jalan dan sebagainya, ini bagaimana hukumnya? Mungkin begitu yang ditanyakan enggak? Dikata disebutkan bahwasanya ada sesuatu itu, jika tidak yakin keharamannya, maka ketahuilah itu namanya syubhat. Subhat itu adalah tidak disebut, tidak bisa kita katakan haram karena memang tidak haram murni. Juga tidak bisa kita katakan halal karena memang ada bau-bau keharaman. Maka barang subhat ini boleh. Boleh, artinya bukan sampai haram karena sesuatu yang tidak haram tidak boleh kita katakan haram. Jadi sobat, cuman sebaiknya orang menghindari subhat. Tapi bagaimana jalan-jalan saya di aspal dengan barang-barang yang tidak anu, yang bercampur aduk. Antara pajaknya minuman keras sama pajaknya pelacuran sama pajak yang ini sama bisnis negara juga campur. Kalau bisnis negara kan halal, usaha negara tentang laut, tentang ini dan sebagainya, mungkin negara punya usaha, apa istilahnya kalau usaha negara itu, BUMN, sudahlah, Indonesia banyak singkatan, jadi saya hafal, tidak susah menghafal singkatan-singkatan itu. Besok ada singkatan baru lagi, setiap minggu ada singkatan baru. Baik, jadi BUMN adalah usaha, adalah itu masuk ke kas negara juga. Maka karena sesuatu itu bercampur, tidak mutlak halal, mutlak haram. Jadi memang ada haram, ada pajak dari minuman keras, itu haram jelas. Atau dari bantuan dari minuman keras haram. Tapi di situ ada juga sesuatu yang halal. Selagi tidak mutlak haram, maka kita tidak bisa mengatakan itu haram. Babnya syubhat. Sebaiknya kita hindari. Cuma ini jalan-jalan umum, ya sudah pakai sajalah. Jangan, anda mau menghindar, anda minggir, nanti tidak jalan-jalan. Wah ini jalan, ini ada bau-bau prostitusinya nih, bau homer, tidak usah. Biar saja, ya. Selagi tidak mutlak haram, maka kita boleh menggunakannya. Sama kalau ada orang ngasih hadiah kepada anda. Wah dia itu adalah, waduh, dia renten dia, ngasih hadiah kepada saya. Sementara dia renten yang pengen baik, anggap saja pondok. Mau menyumbang, kita tanya siapa dia? Oh Buya, dia termasuk renten besar. Oh renten, mau bantu pondok. Apakah kita tolak? Bentar dulu dong. Kalau kita tolak, jangan-jangan dia orang pengen berbuat baik, cuman tidak ngerti bagaimana caranya. Tentunya apa? Dia adalah renten berbuat baik. Mau berbuat baik, mau tobat. Jadi dia memberikan bantuan ke pondok misalnya. Apakah kita terima? Tanya dulu deh. Kalau dia renten, wah punya usaha lain enggak? Punya, dia punya kebun, punya toko. Berarti ini belum tentu dari hasil renten. Bagaimana? Ya sebaiknya jangan dipakai pondok deh. Kecuali haram mutlak perlu kita terima. Bahkan haram pun kadang-kadang menolaknya pun harus halus. Misalnya ada orang nangis, Buya, saya merompok 6 tahun, saya tidak punya harta kecuali hasil perampok, saya pengen tobat, saya serahkan ke pondok ini. Duh. Kita lihat mau tobatnya, ntar duitnya ini ntar dulu, kita pegang, kalau sudah tobat, kembali ke nanti. Gitu loh. Kepada yang berhak, disimpan aja, gak usah dipakai pondok. Pondok gak perlu barang haram. Barang subhat pun gak perlu barang pondok. Kalau subhat, misalnya tadi, orang yang hartanya halal dan haram, maka disimpan dulu. Jangan dikasih makan untuk anak-anak. Anak-anak kita harus makan barang bersih ya. Bisa itu apa yang pakai Buya? Subhat sih, subhat pinggirin dulu deh. Ntar-ntar deh. Kalau perlu selokan-selokan, nanti bisa apa ya? Subhat. Kita harus bersihkan anak-anak kita dari makan yang tidak jelas. Baik. Ini adalah masalah sesuatu yang bercampur antara halal dan haram, namanya syubhat. Maka selagi tidak yakin keharamannya, sekaligus juga tidak yakin kehalalannya, maka itu syubhat. Yang mengambilnya tidak masuk bab haram. Cuman sebaiknya kita menghindar dari hal-hal yang semikian itu selagi bisa dan tidak merepotkan. Baik, ini saja. Ada pertanyaan lain? Dari jemaah ibu-ibu, mangga. Kalau jauh, mungkin kalau tidak ada jemaah bapak-bapak aja. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yaya yang saya hormati. Tadi disampaikan bahwa timbulnya kutub ekstrim yang satu karena kutub ekstrim yang lain. Nah, bagaimana upaya kita agar kita tetap menjaga akidah kita, jangan sampai terpengaruh oleh timbulnya kutub ekstrim yang lain itu. Padahal pada saat yang sama, kita berinteraksi dengan orang-orang yang seringkali aneh pemikirannya itu. Kita berdialog dengan mereka, kita berdiskusi dengan mereka, kita juga berteman dengan mereka. Tapi di sisi lain, kita ingin menjaga agar akidah kita tidak tergoyahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jawab langsung bahasanya. Bagaimana untuk menghindar daripada terpengaruh atau terbawa kepada dua kutub ekstrim yang bertentangan tadi. Gini loh ya, kalau anda pengen tahu, kalau anda takut, ya, dalam bertransaksi jual beli itu takut yang beli kepada anda itu dengan uang palsu, anda tidak perlu belajar mengetahui uang palsu. Cukup anda kenali mana uang yang asli, maka nanti anda tidak bakal ketipu dengan uang palsu. Kan gitu saja kaidahnya. Gak usah repot uang palsu ini modelnya apa, gak usah pusing itu. Pokoknya saya tahu yang asli, maka selain ini adalah palsu. Ini kaidahnya sederhana. Jadi bermacam-macam akidah yang aneh-aneh, baik mewakili daripada kelompok ekstrim pun bermacam, ratusan model. Nah kalau kita harus bingung ngurusi yang ini muncul namanya beda lagi. Sesaat namanya nama kita misalnya, ini ada ahli sunnati wal jamaati, ternyata ngaco. Ternyata sesaat pakai ini, sufi-sufi ada yang ngaco juga. Bingung ini, mabuk kita. Karena kita salah dalam berprinsip, kita mempelajari kepalsuan. Jangan belajar kepalsuan, belajar yang asli, nanti kita bisa membedakan mana yang palsu. Memang ada orang, ada perempuan mirip sama istrinya, gak usah bingung perhatikan orang lain perempuan. Pokoknya tahu istrinya gak salah. Yang pilihan gitu deh. Enggak usah mana yang ini yang mirip-mirip saya perhatikan dulu. Enggak. Secara otomatis kita sudah paham istriku begini. Yang mirip-mirip ya bukan. Selesai. Maka kita tinggal kembali kepada ajaran yang benar selama ini diajarkan oleh guru-guru mulia. Dengan akidah, lihat. Permasalahannya kelompok ekstrim yang itu jauh daripada keimanan akidah yang benar. Bagaimana ini mudah mengkafirkan? Bagaimana ini tidak bisa mengkafirkan kekafiran? Kan aneh. Sampai mengatakan agama sama. Ini aneh ini. Karena dia tidak pernah belajar. Di akidah kita kan sudah dikatakan. Agama yang paling benar agama Nabi Muhammad. Selainnya adalah kafir. Al-Quran juga mengatakan begitu. Bagaimana ini kok bisa seorang muslim mengatakan. Ya semua agama itu sama. Kan mengajak kepada kebaikan. Oh ya enggak benar. Enggak sama. Nah, ini. Baji kalau kita sudah tahu asli. Maka secara otomatis yang palsu bakal. Nah, dan kepalsuan itu muncul bentuk ekstrim tadi. Yang berlebihan ekstrim kanannya. Ekstrim ini. Kemudian ada ekstrim kiri. Ini bukan bagian daripada kita. Dan juga kalau kita kembali kepada pakar akidah kita dulu. Abul Hasan al-Ash'ari misalnya. Beliau adalah dalam dua kutub ekstrim. Mulai dari kaum Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ini ekstrim. Jabariyah, Qadariyah. Ini ekstrim. Dua kutub ekstrim berantem. Akan tapi apa? Dalam bahasanya ingin mengeluarkan, ingin keluar dari kutub ekstrim. Ternyata caranya sederhana. Saya kembali kepada ajaran yang benar. Secara otomatis akan keluar dari kutub ekstrim. Sehingga Abu Hasan Asy'ari menekuni syariat agama kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ya, setelah benar Al-Quran dan Hadis, kemudian ulama-ulama yang selama ini diambil ilmunya, padahal gurunya Abu Hasan Asy'ari adalah bapak tirinya adalah guru Mu'tazilah. Ekstrim juga dalam hal ini. Mu'tazilah gurunya. Ternyata dia kembali kepada kebenaran. Dia belajar, sadar. Ternyata gurunya adalah salah. Biarpun gurunya. Karena gurunya salah. Akhirnya kembali kepada guru yang lainnya. Bisa memilah nih. Karena dia punya ilmu. Setelah tahu yang asli, maka yang batil akan ketahuan. Setelah tahu yang asli, maka yang palsu adalah ketahuan. Nah, yang asli itu mana? Harus dong. Kita belajar dari kecil, kok tidak yakin bagaimana sih akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Akidah kita ahli sunnati wal jamaati dengan pelajaran-pelajaran yang selama ini sudah familiar, akrab dengan masyarakat kita. Mulai dari kecil kita suruh menghafal akidatul awam. Kemudian setelah itu naik lagi. Kemudian sampai derajat jauhar atau tauhid. Kemudian kitab-kitab yang besar dari kitab-kitab Imam Ghazali. Al-Munqid min ad-Dhalal. Kemudian Al-Iqtisad fil I'tiqad. Belajar gitu sampai ini. Ini. Nah kalau sudah tidak berpegang, lihat aja. Santri. Tiba-tiba ada santri. Itu kok masuk liberal. Ini pasti waktu belajar tuh ngantuan jago ngeliwet atau enggak benar. Kemudian masuk kampus terkagum dengan pemikiran-pemikiran. Seolah-olah lebih hebat. Wong dia enggak ngaji benar. Kalau dia ngaji benar enggak mungkin tersesat. Enggak mungkin, mustahil. Wong ilmu diyakini kok. Nah, anehnya lagi mereka pakai pemikiran yang salah itu merasa dirinya adalah mesti berpegang kepada guru-gurunya. Sebab orang-orang yang saat ini masuk dunia liberalisme ini, pemikiran-pemikiran liberal ini, mereka mengatakan masih berpegang pada ahli sunnah. Enggak ada ahli sunnah seperti ajaranmu, enggak ada. Coba dilacak. Tentang keimanan, ada di akhir walak barok itu bagaimana. Siapa yang harus kita cintai? Dan siapa yang harus kita katakan musuh dalam akidah ini siapa? Jelas. Mungkin mereka enggak nyampe. Keburu. Tamat SMA-nya, pondoknya enggak selesai. Ngelanjutin itu kuliah. Ini kan belum selesai mondok. Harus ke kampus. Di kampusnya tidak diajari lagi dengan benar. Bermasalah. Nah, ini permasalahannya adalah di saat orang tidak faham, tidak mengetahui yang asli, maka saat itu dia akan mudah terpengaruh dengan yang palsu. Maka caranya, beliau bertanya, caranya gimana? Berpeganglah sudah dengan akidah. Maka anak-anak Anda harus punya silsilah belajar. Akidah mulai dari yang kecil, yang ringan. Biarpun akidah tidak harus dengan kitab itu. Misalnya akidah. Akidatul awam, memahami sifat 20. Kemudian kajahor atau tauhid yang sangat luas itu, biarpun dengan matan dari kitab-kitab ringan, tapi maknanya besar itu nanti diskusi-diskusi itu adalah setelah itu semuanya. Tapi yang asas ini harus dong difahami. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah menjaga iman dan akidah kita semuanya. Allah alam biswab. Kami ingin membacakan dari pertanyaan yang masuk dari via media online, Bu ya. Yang pertama datangnya dari Jakarta atas nama Dimas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Yahya yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa membimbing umat Islam. Buya, dulu keberadaan paham sekaligus partai komunis di negara kita sangat berbahaya, Buya, karena melakukan pembantaian kepada warga Indonesia. Sehingga akhirnya pemerintah melarang Namun sekarang sebagaimana ramai berita di TV-TV dan media online, komunis kembali lahir dan mulai terang-terangan, Buya, untuk menunjukkan dirinya. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga awam dan sebagainya juga seharusnya pemerintah bertindak agar kondusifan dan keamanan negara kita tetap terjaga, Buya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunis itu adalah barang impor. Jadi pemikiran-pemikiran dari luar, bukan dari dasar Islam dari negeri kita, bukan. Waktu itu pun masuk ke negeri kita adalah sebagai barang baru. Pemikiran yang baru. Di Indonesia waktu sudah kaum muslimin, Islam. Islam. Kemudian setelah itu muncul komunis. Sehingga kalau ada kembali komunis itu bukan kepentingan orang Islam, bukan kepentingan warga negeri kita. Itu ada titipan. Dan itu harus paham, pemerintah harus ngerti dong. Kalau pengen pertahanan NKRI, ya ini benalu-benalu atau susupan-susupan ini harus dikeluarkan lagi. Memangnya komunis apakah ideologi yang asli milik kaum negeri kita? Kan sudah dijelaskan. Pancasila tidak bertentangan dengan Islam kok, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian disyarahi oleh para mensyarahnya, yaitu beragama. Kan sudah jelas, harus ada agama. Kemudian dibangun Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam suku dan bangsa pun tetap bisa bersatu. Sehingga kita itu untuk ini menjalani hidup bersama memang lintas agama. Tidak hanya dengan orang Islam saja kita baik, sepanjang orang itu tidak menodai agama lain. Kan begitu aturannya. Kalau ada orang Islam menodai agama lain pun juga disalahkan. Sama orang di luar Islam menodai agama kita juga harus disalahkan. Karena harus kita jaga ketentraman negeri ini. Jadi pemikiran itu pemikiran titipan. Ada yang memancing, ada yang membuat kekeruan di negeri ini. Dia akan memancing keuntungan. Nah, kita harus lacak, komunis itu biasanya dari mana sih, modelnya orang kayak apa sih, harus paham dong. Ini kalau tidak, ini pemerintah ini mereka yang hancur duluan, rakyat bisa memusuhi mereka. Kalau terjadi pemberontakan kepada pemerintah yang tidak mau menghapus ini, ya jangan disalahkan dong wong. Karena berarti engkau pemerintah yang beda dengan kami, berarti Anda bukan kami, Anda harus keluar dari kami, kan gitu mestinya. Rumusnya sederhana. Maka kalau terjadi umat ini memberontak kepada pemerintah yang tidak mau menghentikan itu, komunis ini, maka jangan disalahkan rakyat ini. Hendaknya dipangkas ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Tidak boleh ada di komunisme ini. Yang dirugikan adalah umat ini, pembantaian dan sebagainya. Lihat. Ya, khususnya ini para ulama-ulama. Ini banyak orang yang masih hidup mbahnya dibantai, tahu kok. Kasusnya di negeri ini dan negeri Yaman juga tidak berbeda. Negeri Yaman juga komunis, bahkan termasuk ada orang-orang yang soleh, termasuk ayahanda daripada Habib Umar bin Hafidh itu, lihat kelihatan sama orang ditarik pakai mobil di ini sampai begini. Ini kan orang-orang komunis, ulama yang membuat kemaslahatan di dunia ini malah dibantai. Apakah akan kita biarkan? Apakah nunggu kita dibantai? Maka kayaknya kalau dalam hal ini saya akan berubah. Kalau sudah ada, selama ini saya mengamuk, jangan keluar dari pemerintah, saya sampaikan. Barangkali bisa diekspos secara khusus ini. Jangan keluar dari pemerintah, jangan keluar dari imam yang sudah resmi. Tapi di saat mereka telah mendukung sesuatu yang bakal merusak negeri ini akan keluar beda. Harus keluar dong, kenapa dia tidak berpikir tentang kemaslahatan umat. Komunis merusak, bukan merusak agama juga, merusak keimanan, merusak pergaulan, merusak negeri ini, dan mereka... Komunis bukan bagian daripada kita. Sekarang ada orang berani loh, saya bangga menjadi anak komunis. Ada orang berani ngomong begitu misalnya. Ini kan sudah berlebihan. Gini-gini baru berbeda ini. Makanya kami himbau kepada aparat keamanan untuk peduli dengan urusan ini. Urusan kayak ini, pemerintah pun harus pedulikan urusan ini. Kalau memang ternyata, na'udzubillah, semoga tidak. Kita doakan pemimpin kita, pemimpin yang masih diberi kesadaran oleh Allah. Tahu kebatilan-kebatilan. Ini ada yang diuntungkan nanti. Yang diuntungkan siapa? Ya yang selama ini adalah memang dalam diri mereka, hidup mereka, ideologi komunis. Yang tidak pernah peduli tentang urusan agama, urusan dalam materi dan sebagainya. Dan di negeri tertentu akan masuk perlahan, nanti akan berubah. Negeri ini adalah negeri tanpa agama. Negeri tanpa agama. Lalu yang beragama dibantai, para ulama dibantai. Para ulama dibantai, mah beliau senang karena syahid masuk surga. Tapi umat ini kan kalau yang tersesat, enggak sempat dibantai, hidup lalu terjerumus dalam akidah mereka, kan neraka. Keruan yang mati. Ini maka beda sekali. Kalau sudah kasusnya adalah kasus urusan menjaga negeri ini harus ada berbicara. Makanya alhamdulillah ada para ulama-ulama yang menggelar aksi untuk menjaga umat ini, jangan sampai ada komunis dan sebagainya. Kita perlu menjaga gerbang orang semacam itu. Yang dibela adalah bukan dirinya sendiri kok. Beliau-beliau rela mati. Yang dijaga adalah umat ini jangan sampai terongrong oleh benalu, oleh penyakit itu. Ini, awas hati-hati masalah komunis, membahayakan. Komunis membahayakan. Dan kami himbau kepada Anda, wahai saudara-saudaraku, sebangsa setanah air. Hawa nafsu, kepentingan apa yang kau dapat di balik itu semuanya? Anda negeri, Anda orang Indonesia, Anda hidup di negeri ini, lihat saudara-saudara Anda. Semuanya tidak senang dengan komunisme. Semuanya tidak senang dengan komunis. Lalu apa yang Anda inginkan di balik ini semuanya? Jangan Anda ikut-ikutan. Jangan Anda ikut-ikutan. Jangan. Anda rugi. Anda akan dirugikan. Di dunia dan di akhirat. Anda negeri ini hidup indah, tentrem. Harus dimasuki orang-orang semacam itu. Berbahaya. Apalagi Anda asli negeri ini terpengaruh. Kalau ada orang luar dari sana yang masuk ke sini. Nah, orang luar dengan membawa ideologi, ya wajar mereka membawa ideologi. Ideologi-ideologi komunis itu. Jangan terpengaruh. Ini kami himbau kepada saudara-saudara kami sebangsa tanah air. Nuhibbukum fillah, saya cinta kepada Anda wahai bangsaku, negeriku ini. Bangsaku setanah dan sebangsa setanah air. Kami mencintai Anda. Jangan Anda terpengaruh dengan pemikiran itu. Jangan Anda berbangga dengan pemikiran mereka sama sekali. Pemikiran komunis itu. Anda akan dirugikan. Anda akan menyesal. Bukan penyesalan di dunia saja, nanti di akhirat. Ini himbauan kepada mereka. Sudahlah. Dengan bahasa negara Pancasila. Pancasila tidak bertentangan dengan syariat. Kalau Pancasila, cuma masalah pensyarahannya saja kan nanti berbeda-beda. Pancasila kan ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Negeri ini harus dijaga. Negeri harus dijaga. Sekarang mulai diadu domba. Munculnya ini, wah ini memang dari dulu ngadu domba ini. Ini komunis kalau muncul akan diadu domba. Sebisa mungkin antara Pak Tentara dengan Pak Polisi agar tidak mesra. Ini kekuatan di negeri ini. Kalau sudah mereka berantem, itu sama. Kalau berantem, mereka enak berkembang. Termasuk yang dipengaruhi adalah dari pemimpin-pemimpin. Ya, hati-hati. Kalau ternyata ada pemimpin, terbukti. Pemimpin dimanapun, apakah kelas desa, kelas kota, apalagi kelas presiden. Kalau mereka tidak tegas urusan yang satu ini, Anda bergerak. Lebih baik Anda mati untuk membela agama. Daripada Anda mati dalam keadaan terpengaruh kepada pemikiran PKI, lalu Anda masuk neraka jahannam. Na'udzubillah. Ini, tapi insya Allah tidaklah. Tidak mungkinlah pemimpin-pemimpin kita juga orang pribumi kok, misalnya orang negeri ini. Maksudnya pribumi itu bukan orang Jawa asli, bukan. Maksudnya orang yang selama ini sudah terbukti berjuang. Arab adalah termasuk negeri. Yang memperjuangkan negeri kita banyak orang Arab. Ya, yang memperjuangkan negeri kita orang Arab yang hijrah ke negeri kita, biarpun beliau-beliau adalah pendatang, ternyata mereka lebih punya cemburu kepada negeri kita daripada kita sendiri. Kalau kita lihat pejuang-pejuang kita adalah dari Arab-Arab yang hijrah ke negeri kita ini. Mereka semangat, paling depan lihat dari pemimpin tokoh-tokoh pahlawan itu Arab-Arab itu. Banyak Arab-Arab tokoh-tokoh pahlawan itu. Karena Arab itu punya prinsip sekali negerinya orang beriman adalah negeriku. Sama, enggak ada. Biarpun mereka datang dari Hadramut, bukan berarti negeriku Hadramut. Enggak. Sampai di sini membaur, rela mati. Nah itu, mereka sama dengan orang penduduk negeri kita ini. Tolong ya, insya Allah wahai para pemimpin, sadarlah tentang ancaman-ancaman ini. Kalau Anda seorang presiden misalnya, mereka akan merongrong Anda dengan cara ini. Anda akan jatuh, bukan saja jatuh saat ini, sepanjang masa akan dikenang dengan kehinaan. Belum lagi di akhirat mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ada presiden masuk komunis atau membiarkan komunis. Akan tapi akan bangga jika Anda menjadi seorang presiden atau bupati yang menghentikan kebongkaran. Wah, hebat ini. Akan dikenang manusia dan akan dicatat amal, mendapatkan pahala nanti di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Baik, ini saja insyaallah. Ada beberapa pengumuman. Nanti malam pengajian di Peru, Kitab Minhajil Abidin, dan juga majelis Sabtu sore ini di At-Taqwa dengan Umi, juga majelis Muslimah Kuningan Sabtu 1 Jumatil Awal atau 29 Januari di Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan. Kemudian Maulid Besar Al-Bahjah 2 besok. Setelah majlis, mungkin kita tidak usah bersalaman. Segera yang ingin konvoy-konvoy dari sini langsung ke Al-Bahjah 2. Besok setelah acara langsung menuju ke Al-Bahjah 2, ada maulid di sana. Di Buyut, Gunung Jati. Kemudian juga informasi yang kami sampaikan, program BMT sudah ada. Jangan ragu Anda untuk masuk. PMK akan dibuka juga cabang-cabang di tempat lain. Maka barangkali ada di antara para hadirin pendengar pemirsa punya bakat keahlian di dalam dunia perbankan, bisa bergabung untuk membesarkan BMT, diambil ilmunya nanti untuk kita membuat cabang-cabang di tempat yang lain. Kemudian juga jangan lupa yang pernah kami serukan, Anda jangan sebagai hadirin saja di dalam majelis ini atau pendengar dan pemirsa, tapi menjadilah Anda penyelenggara daripada program dakwah yang besar ini, agar pahala Anda semakin banyak. Sebanyak orang yang mengikuti acara Anda, acara kita, maka pahalanya akan diberikan kepada penyelenggara. Maka bergabunglah dalam amal nyata, baik dengan tenaga, yang punya keahlian, kami selalu menyeru, punya keahlian untuk bergabung dengan pondok ini. Keahlian ini bukan hanya sebagai seorang ustadz, mungkin ada ahli pakar IT, pakar ekonomi, pakar bisnis, bisa saja bergabung di sini untuk menyodorkan saya punya ilmu ini, atau mungkin punya harta yang banyak, saya ingin bergabung. Apakah menyumbang langsung ke pondok, atau saya ingin membuatkan program yang istimewa, apa kira-kira. Tolong sodorkan, nanti akan dipikir bersama. Yang penting jangan sampai jauh daripada program kemuliaan ini. Maka termasuk yang kami himbaukan, kami ingin semuanya tercatat. Ada ibadah sirri, sedekah sirri yang tersembunyi, yang selama ini sudah Anda lakukan melalui kotak-kotak amal, itu sudah tersembunyi. Enggak pakai nama, saya juga enggak tahu, tapi Allah tidak pernah tidur. Tapi kami juga ingin menghimbau dengan yang tercatat. Karena kami ingin mengikat secara khusus lagi. Jadi yang didata namanya, yang sudah didata ada berapa ratus itu, didata namanya, biarpun hanya Rp1.000 per bulan akan didatangi, biar setiap hari Anda ingat kalau Anda ini keluarga besar di sini. Kemudian Anda punya perjuangan di sini. Anda termasuk membantu di sini. Sehingga terikatnya hati ini akan menjadi hati Anda semakin hari semakin bersih, semakin dekat kepada Allah. Makanya bergabung, jangan lupa untuk mendaftar di sana tuh. Catat nama saya ini, dan tidak usah susah. Anda tidak usah berpikir bagaimana mengirim duit tersebut. Akan didatangi ke rumah Anda biarpun di ujung Gunung Naknung sana. Akan dicari. Enggak tahu saya kan enggak tahu Gunung Naknung di mana. Pokoknya di sana akan dicari nanti. Jadi akan dicari di sana, akan didatangi, insyaallah silaturahmi. Anda akan didatangi anak-anak yang berjihad. Lihat, semakin indah, lihat. Kita ingin biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Saya tidak perlu banyak-banyaknya. Saya perlu Anda bersama kami, itu saja. Saya akan menangis kalau ada yang ketinggalan. Saya akan nangis kalau ada yang ketinggalan. Bersama kami Anda, harus semuanya. Sehingga setiap hari Anda biar 1.000. Oh, aku ikut jadi bata merah 1, 2, 3 kali panjang umur setelah itu. Kan terus berjalan. Berapa banyak akhirnya. Inilah yang kami inginkan. Anda bergabung bersama kami dalam amal nyata, berjuang dan berdakwah untuk ini. Kemudian juga ada program terbaru. Kami ada kerinduan. Kalau Anda tidak bisa, tolong sampaikan ke yang lainnya. Dan paling utama, sampaikan kepada Allah. Buya dan program tim dakwah multimedia ingin membeli stasiun televisi. Dan sudah ada gambaran, kan kebetulan ini secara nilai tidak terlalu besar dibanding dengan harga yang lain. Cuman bagi orang yang tidak kenal Allah jadi besar. Ada yang maka sampaikan, barangkali ada di antara para saudara, saya punya rumah 16 atau berapa, saya ingin jual 1-2 untuk ini boleh. Atau rumah atau tanah boleh, kalau uang tunai enggak ada. Agar kami punya keberanian untuk melangkah. Salah satu TV lokal yang ada di Nusantara ini, enggak tahu tempatnya di mana, enggak usah dikasih tahu. Jadi saya perlu kami sampaikan, yang penting kita punya satu dulu, nanti akan dibesarkan setelah itu. Jadi harganya kurang lebih ini, 8 miliar. Hal ini kalau urusan itu sebenarnya itu sangat murah harga itu dibanding dengan yang lainnya. Maka Anda mengadu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, sengaja kami suarakan karena kami yakin dan sudah berulang-ulang setiap kami menyuarakan di majelis semacam ini, ada yang khusyuk doanya, ternyata besok ada berita baru. Doanya sederhana, ya Allah kirimkan ahli surga untuk menyelesaikan itu, kirimkan ahli surga yang bisa membayar itu, terserah apakah ditanggung sendiri atau bareng-bareng atau hanya sedikit. Belum lagi tanah belum beres loh ya, urusan tanah belum beres, banyak program. Memang saya harus banyak mengajak, pokoknya saya buat program sebanyak-banyaknya, semoga ya ada yang kecandol gitu lah, lumayan kecandol selamat kan gitu ya, semoga kita selalu kecandol. jadi memang kita tuh bikin jaringnya, ada jaring kecil-kecil dapat ikan kecil, jaring gede dan, tapi ya, jaring perbanyak, yang penting selamat, ikan kecilnya harus dibawa juga. Jangan sampai misalnya saya gak punya duit, lalu gak dapat, gak bisa sumbangan, nyumbang. Enggak, saya jaring kecil, tapi masuk surga selamat. Biarpun 1.000 surga. Yang gede-gede pakai jaring gede ini, ada juga. Tapi kan ujungnya sama. Intinya sama, bergabung dalam kemuliaan, sehingga kita kelak bisa bareng-bareng. Nanti kalau sudah di surga, gak ada ceritanya. Saya pakai jaring kecil, gak ada. Sudah di surga, senang lihat Allah, ketemu Rasulullah, gak ada. Saya nyumbangnya kecil, enggak ada. Karena memang mampunya kecil, ya kecil. Tapi di hadapan Allah gede. Orang punya duit 1 miliar. Misalnya, ada orang nyumbang 100 ribu. Dibanding yang nyumbang 10 ribu, banyakkan mana? 100 ribu dengan 10 ribu? 100 ribu. Kayaknya sebegitu. Cuman bedanya, yang 10 ribu itu duitnya cuman 50 ribu. Yang 100 ribu punya duit 5 miliar. Cil kan jadinya gitu. Baik. Jadi jangan remehkan ibu dengan apa yang Allah berikan kepada anda. Biarpun anda bisa 1000, ketahuilah. Selagi anda punyanya cuma 5000, 1000 itu adalah berapa? 20%. Kan hebat, dahsyat. Intinya ayo kita bergabung, jangan tertinggal. Baik, ini saja. Selain ini ada pengantin, mohon ditunda. Yang ingin cepat menantu, tunggu. Yang ingin cepat nikah, tunggu dulu. Ada pernikahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jaga iman kami dan jaga hati kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari kemunafikan ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Jalan yang kau ridai ya Allah, jalan yang kau ridai, jalan yang lurus ya Allah. Jangan sampai kami terpengaruh dengan bermacam aneka ragam akidah yang saat ini ada di negeri ini ya Allah. Ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jaga bangsa ini ya Allah. Jauhkan dari penyakit-penyakit yang memecah belah umat ini ya Allah. Satukan umat kami ya Allah, satukan bangsa ini ya Allah. Satukan bangsa ini, jauhkan dari pertumpahan darah ya Allah. Dan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, beri hidayah dan bimbingan ya Allah. Jangan sampai ya Allah pemimpin kami ya Allah menjadi sebab kehancuran negeri ini ya Allah. Ya Allah, jika mereka orang baik, tambahkan kebaikannya. Jika mereka sudah baik ya Allah, jika tidak baik, beri kebaikan ya Allah. Beri kesadaran, kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan. Ya Allah, setelah engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, jangan engkau jauhkan kami. Jangan engkau pisahkan kami dari kemuliaan ini. Jadikan kami hamba-hamba yang bisa bergabung dalam kemuliaan secara serius ya Allah, secara sungguh-sungguh ya Allah. Sehingga kami kelak tidak akan tertinggal ya Allah, baik di alam barzah atau di padang mahsyar atau di siratal mustaqim, sehingga kami bisa terus sambung bergandeng dengan orang-orang yang kau cintai hingga masuk surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, yang belum menikah ya Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, suami istri yang saling mencintai karenamu, saling menghargai, saling menghormati, saling berkorban karenamu ya Allah. Jauhkan dari sebab perselisihan, jauhkan dari sebab permusuhan ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Lembutkan hati mereka, rindukan kepada kemuliaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan ampuni dosa kami dan anak-anak kami, anak-anak santri kami. Jaga mereka ya Allah. Berikan kepada kami, mereka, anak-anak kami dan para santri dan semua yang ada di sini yang mengikuti acara ini, yang menyaksikan dan mendengar suara ini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang menjadikan semakin rindu dan cinta kepada-Mu. Ilmu yang menjadikan kami semakin khusyuk takut kepada-Mu. Ilmu yang menjadikan kami mudah menjauhi kemaksiatan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah dan kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan dan segala kebaikan. Dan kami mohon kembalikan kebaikan yang mereka lakukan kepada mereka di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan keluarga mereka semua ya Allah. Jangan sampai ada di antara yang berjuang bersama kami ada yang hati yang belum benar. Jangan sampai ada yang tidak ikhlas ya Allah. Kami sungguh tidak rela. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan bersama kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus ahli surga-Mu, yang bisa ya Allah, bisa berjuang bersama kami. Dan Kau sungguh maha tahu tentang kami dan keadaan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan mulia ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Apakah berjuang dengan harta mereka atau ilmu mereka atau pikiran mereka atau tenaga mereka atau panjatan doa-doanya ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami Allah, dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Dosa kami ya Allah, Engkau maha tahu tentang dosa kami. Dosa mata kami sering melihat yang haram, lidah kami mengucapkan yang haram, telinga kami dengar yang haram, anggota tubuh kami ya Allah, anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk yang haram. Haram membawa dosa, dosa membawa petaka murka-Mu ya Allah. Kami takut itu semua ya Allah. Kami mohon ampuni dosa kami, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah, agar kami di alam barzah tidak membawa sedikit pun dari